di antara sujud dan menapaki jejak kenangan. Baru saja ku beranjak beberapa saat sebelum itu, ada yang mati menunggu sore menuju senja. Senja.